dan dipilih untuk dibebaskan dari api neraka. Amin. Dan puncaknya semoga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus siyam wal qiyam lil muslimin. وجعل شهر رمضان شهر أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jemaah rahimakumullah, ini bulan sangat istimewa bagi orang yang istimewa juga hatinya. Ini bulan yang penuh keagungan bagi hati yang mengagungkan Al-Quran. Ini juga bulan kesempatan emas bagi mereka yang sedang berkemas-kemas untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Indal fitr wa indal liqa'i rabbi. Bersyukur pada hari ini saya juga bisa hadir di sini dan mudah-mudahan bisa berbagi, khususnya berbagi semangat untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbagi agar umat Islam semakin cinta kepada Islamnya, dan umat Islam yang ketiga semakin mengokohkan ukhuwah Islamiyah untuk persatuan Indonesia, dan keempat tentu siap menjadi benteng NKRI dengan jihad fi sabilillah terhadap siapapun yang ingin merongrong kedaulatan Indonesia. Setuju? Setuju. Takbir. Bagus. Jadi pada 4 poin itu saya akan coba berbicara 15 menit atau 20 menit? 30 menit ya. Nanti kalau kelamaan nanti batal, jadi mau witir wudhu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Beruntungnya kita diwariskan negeri oleh para pendiri bangsa ini yang sila pertamanya itu ketuhanan yang maha esa. Bukan bertuhan, tapi ketuhanan. Bedanya apa, Ustadz? Begini, ini negara penghuninya, penduduknya, rakyatnya bukan cuma mengakui keberadaan Tuhannya, tetapi juga harus taat pada Tuhannya. Dengan cara apa? Menjalankan syariat agamanya. Jadi kalau ada orang KTP-nya Islam tapi ideologinya komunis, kira-kira berketuhanan gak orang itu? Tidak. Berketuhanan itu artinya yang Islam menjalankan agamanya baik-baik secara syariat, yang Nasrani menjalankan ajaran agamanya, yang Hindu juga menjalankan ajaran agamanya, yang Buddha juga menjalankan ajaran agamanya. Dengan prinsip di dalam Islam, lakum dinukum waliyadin. Nah, ini bulan Ramadan, bulan di mana Indonesia dimerdekakan pada tanggal 9 Ramadan. Berapa tahun yang lalu? 71 tahun yang lalu. Pada bulan Ramadan. Dan Bung Karno memilih hari Jumat Sayyidul Ayyam. Jadi Indonesia ini dimerdekakan, diproklamasikan kemerdekaannya ketika dua orang ulama, satu dari Muhammadiyah, satu dari NU, dan dua orang tokoh nasional kemudian bertemu di jam sahur pukul 3 dini hari menyusun langkah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga pada tanggal 9 Ramadan jam 10 pagi di sebuah rumah di Menteng, rumah itu pemberian orang Arab. Saya diminta untuk tidak menyebutkan nama orang Arabnya supaya orang Indonesia tahu. Bung Karno bilang jangan berterima kasih pada orang Arab karena ikut membantu kemerdekaan Republik Indonesia, karena orang Arab itu sudah ratusan tahun bersama kita berjuang di Indonesia ini. Para habaib, para alawiyin di Rabighah itu sekarang mereka terkumpul, para habaib dan para alawiyin, mereka lah inisiator perjuangan untuk Indonesia ketika itu di sebuah organisasi yang bernama Jamiat Khair. Karena takut pada organisasi Jamiat Khair ini, Belanda kemudian membubarkan. Ini organisasi terdiri dari para habaib, dari kaum alawiyin. Kiai Haji Ahmad Dahlan di situ, Kiai Haji Hasyim Asy'ari di situ, tokoh syariat Islam di situ, tokoh Persis juga di situ sebelumnya. Karena ini dibubarkan, kemudian mereka terus bergerilya dan mendirikan ormas-ormas Islam. Dan mereka lah yang berjuang mengusir penjajah dari Indonesia ini. Jadi kalau ada yang bilang boleh berislam tapi jangan bawa-bawa Arab ke Indonesia, gagal belajar sejarah enggak ini? Gagal dia. Lawang rumah tempat baca teks proklamasi itu, no, saya masih ketemu sama anaknya pemberi rumah itu orang Arab juga gitu. Yang kasih Bung Karno rumah itu untuk dibacakan teks proklamasi. Nah hari ini kita berada di bulan Ramadan juga. Puasa yang keberapa hari ini? Yang? Malam ke-10. Ya. Malam ke-10 kan? Ini hari kemerdekaan Indonesia. Tanggal 9 tadi itu. Kalau itu pakai Ramadan 17 Agustus 1945 itu. Saya juga gak sengaja, saya gak tahu kalau hari ini tanggal 9 sebetulnya. Dan tadinya gak rencana ngomong kayak begini. Tiba-tiba Allah yang memberikan inspirasi. Dan mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa bersyukurnya? Dengan cara menjaga persaudaraan Islam untuk persatuan Indonesia, dan kita jaga Indonesia dari berbagai macam penyimpangan ideologi termasuk komunisme. Sepakat? Mana ada ceritanya PKI mendukung kemerdekaan Indonesia? Ada enggak? Enggak ada lah. Kapan lahirnya bangsa Indonesia? Siapa yang tahu? Kapan lahirnya bangsa Indonesia? Kami putra putri Indonesia bertanah berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia berbahasa satu, bahasa. Tahun berapa itu? 28 Oktober 1928. Itulah hari lahirnya bangsa Indonesia. Tapi belum merdeka. Sudah lahir bangsa baru, yaitu bangsa Indonesia. Tapi belum merdeka. Kapan bangsa Indonesia merdeka diproklamirkan? Proklamasi. Teruskan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi merdeka apanya? Bangsanya. Sebuah bangsa yang sudah memiliki tanah dan air, yang sudah memiliki rakyat, memiliki teritorial, memiliki hukum, dan memiliki pemerintahannya, dan sudah memiliki pemimpinnya. Lahirlah negara Indonesia. Alhamdulillah kita merdeka. Pemberian siapa ini? Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi negara ini berdasarkan apa? Ketuhanan yang maha. Ketuhanan yang maha esa itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bentuk bersyukurnya umat Islam adalah harus mengamalkan Pancasila. Yang bagaimana? Yang berketuhanan, bukan sekedar bertuhan. Berketuhanan yang Maha Esa, kalau tafsir ulama dulu, walaupun itu dicoret, dengan menjalankan syariat Islam. Kata-kata itu boleh dicoret, tetapi pelaksanaannya harus kita jalankan, menjalankan syariat Islam. Hari ini kita tarawih menjalankan apa? Syariat Islam. Kita berpuasa menjalankan syariat apa? La'allakum tattaqun. Nah, jadi bentuk bertakwa kita kalau terkait dengan 9 Ramadan ya adalah dengan cara apa? Menjaga Pancasila agar setiap muslim berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, menegakkan persatuan Indonesia, memilih pemimpin sebagai rakyat, kerakyatan yang dipimpin oleh siapa? Hikmah. Siapa yang tahu artinya? Kerakyatan dipimpin oleh hikmah. Hikmah apa artinya? Apa artinya hikmah? Bijaksana? Bukan, karena setelahnya kata bijaksana lagi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, ngapain diulang-ulang? Nah, kayaknya susah deh memahami Pancasila kalau agamanya bukan Islam, susah. Karena kata hikmah ini tidak ada di kitab-kitab suci yang lain. Al-hikmatu hiya al-ilmun nafi' wal-amal salih. Dalam terminologi Islam, hikmah adalah ilmu yang bermanfaat yang diamalkan dalam bentuk amal saleh. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh siapa? Oleh pemimpin yang berilmu dan beramal saleh. Enggak boleh Indonesia ini dipimpin sama yang lawan katanya berarti. Dalam permusyawaratan dan perwakilan, bertakwa itu adalah berarti berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang Indonesia berkeadilan sosial atau belum? Belum. Siapa yang paling banyak tanahnya, pemerintah atau non pribumi? Lu yang jawab. Ya iya, 70% tanah Indonesia dikuasai hanya 2% warga negara yang sebagainya bukan bangsa Indonesia, cuma warga negara Indonesia. Apa bedanya, Ustaz? Bangsa Indonesia adalah orang-orang yang ikut dalam Sumpah Pemuda yang melahirkan bangsa baru yang bernama bangsa Indonesia. Walau cikal bakalnya dari bangsa Melayu. sehingga asal muasal bahasa Indonesia adalah bahasa, dan itu sudah disepakati oleh pendiri negeri ini. Asal muasal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, bukan bahasa yang lain. Tetapi sekarang negeri ini dikuasai oleh yang warga negara Indonesia dan belum tentu dia bangsa Indonesia. Tapi jangan marah dulu, tenang bro. Jadi udah mau revolusi aja bawahnya. Begini, Islam, Islam masuk ke Indonesia dalam keadaan damai, betul? Ulama, santri, para mujahid tidak mengangkat senjata kecuali untuk mengusir penjajah, betul? Islam dan umat Islam tidak pernah memaksakan kehendak agar ajarannya wajib harus diikuti oleh semua orang Indonesia. Enggak. Karena Al-Quran mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam menjalankan agama. Kenapa? Kalau orang itu punya akal, qad tabayyana ar-rusyd minal ghayyi. Karena yang lurus sudah jelas, yang bengkok juga sudah jelas. Yang lurus sudah jelas, yang sesat juga sudah jelas. Nah, cuma sebagai umat Islam harus yakin inna dina indallahil Islam. Enggak boleh bilang semua agama itu benar dan diridhoi Tuhan. Enggak boleh. Karena Allah yang ngomong di Quran itu, agama yang diridhoi Allah hanyalah Al-Islam. Islam itu agama siapa? Agama Adam, agama Idris, agama Nuh. Terus agama siapa lagi setelahnya? Terus sampai agamanya Musa, agamanya Daud, agamanya Isa, dan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Kita lagi pelajaran apa hari ini ya? Pelajaran agama Islam sekarang. Tadi pelajaran sejarah, sekarang pelajaran agama Islam. Biar tambah pengetahuan dulu. Nah, sampai di sini. Berarti di bulan suci Ramadan di hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 9 Ramadan 71 tahun yang lalu, hari ini kita harus semangati lagi. Bersemangat lagi bahwa pekik takbir Allahu Akbar, semangat jihad mati syahid yang membuat Indonesia kemudian merdeka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, betul? Takbir. Jadi semangat jihad mati enggak? Gak boleh mati. Ya, para pahlawan itu prinsipnya cuma satu, aish kariman umur syahidan. Cuma pilihan cuma satu, hidup mulia atau mati syahid. Ini kira-kira radikal gak ya? Radikal gak ini? Ini semua dalam rangka menjadi benteng NKRI. Kalau benteng NKRI-nya lembek, Indonesia gampang digeruduk gak? Gampang. Tapi kalau umat Islam bermental jihad, bertakwa kepada Allah, gak mempan kena politik uang dan gak mempan kena politik sembako, baru kita bisa dapat pemimpin yang hebat. Setuju? Takbir. Nah, gitu dong. Alhamdulillah. Nah sekarang bagaimana agar potensi umat Islam sekarang nih yang lagi bergairah sama agamanya, betul gak sedang bergairah bersama Islam? Bagaimana caranya agar ukhuwah Islamiyah, ini kan ada FPI di Masjid Muhammadiyah, seru kan? Seru gak? Habib Rizik, NU atau Muhammadiyah? Habib Rizik, NU atau Muhammadiyah? Islam. Oh sekarang Islam semuanya. Bahkan sebagian ormas menerima sudah, walaupun organisasinya belum secara resmi imam besar umat Islam. Tapi bukan itu yang ingin saya tekankan. Yang ingin saya tekankan, tuh kita bersatu, bersaudara atas nama Islam. Kenapa Indonesia ini bisa merdeka sebetulnya? Ya alhamdulillah para pahlawan kita berjuang. Tapi kan yang membuat Jepang terusir dari Indonesia bukan karena kita kejar-kejar pakai bambu kan? Bukan kita kejar pakai bambu lancip doang kan? Dengan takdir Allah negaranya dibom, bom Hiroshima, bom Nagasaki. Mau tidak mau dia pulang kampung. Ya, jadi Allah yang takdirkan ini semua atas berkat rahmat. Kenapa Allah turunkan rahmatnya? Karena umat Islam bersatu, bersaudara, tidak mau pecah belah dan tidak mau dipecah belah dan tidak mau dikotak-kotakkan. Betul? Jelas. Karena umat Islam maunya merah putih. Setuju? Tidak mau kotak. Umat Islam setuju apa? Merah? Bagaimana lagu merah putih? Coba semangat hari ini menyambut kemerdekaan tanggal 9 Ramadan. Lagu merah putih kayak gimana awalnya? Berkibarlah benderaku, nama suci gagah perwira. Terus di seluruh rakyat Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa menurun serentak membela sang merah berkibarlah dari Sabang sampai berjajar pula sambung menyambung menjadi satu. Semangat Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Takbir. Ini bid'ah enggak nyanyi gini? Enggak. Ini bagian daripada doktrin kebangsaan Islam. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tapi ada ujung ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Waktu saya ajak nyanyi tadi dari Sabang sampai Merauke, kita sedang saya ajak untuk memahami surat Al-Hujurat itu, bahwa kita bersuku-suku, kita berbangsa-bangsa, tetapi tetap satu. Itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, siapa yang paling hebat Bhinneka Tunggal Ikanya? Ini yang kita perlu bicarakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling hebat Bhinneka Tunggal Ikanya adalah di antara kita ini bukan yang cuma ngomong doang. Teriak-teriak Bhinneka Tunggal Ika, dia jual Indonesia sama aseng dan asing. Ini mah bukan Bhinneka Tunggal Ika bro namanya. Menjual pulau. Ini bukan Bhinneka Tunggal Ika namanya. Bhinneka Tunggal Ika itu gampangnya nih, karena saya lagi di sini supaya gampang memahaminya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dalam bentuk kelamin laki-laki dan perempuan. Lelaki ada spesifikasinya sendiri, perempuan ada speknya sendiri. Kalau sekarang ada yang minta Bhinneka Tunggal Ika disetarakan laki sama perempuan, geblek gak itu? Misalnya ini Ibu Budi pergi ke pasar, ganti Kenapa cuma ibu-ibu doang yang harus pergi ke pasar? Ganti bapak-bapak juga. Kok jadi kayak gini? Ini Bapak Budi pergi ke kantor. Ganti, ini pelajaran bias gender. Memangnya cuma bapak-bapak doang yang boleh ke kantor? Ya gak begitu juga kali mbak maksudnya. Kenapa? Memangnya cuma laki-laki yang bisa kencing berdiri? Di Amerika, penganut gender yang sekarang ingin memaksakan ke Indonesia minta agar rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender disahkan di Indonesia supaya hak-hak perempuan setara. Ya gak bisa, perempuan tetap perempuan, laki-laki tetap jadi laki. Kalau begitu semua dibuka atas nama HAM, wah kancur kita. Ini masjid bias gender. Kenapa softnya dibedain laki-laki sama perempuan? Kenapa toilet laki-laki sendiri, toilet perempuan sendiri? Kenapa ini? Harusnya setara dong. Dan pengurus masjid ini akan kena hukum anti hak asasi manusia. Kenapa laki-laki di atas, perempuan di bawah? Jawabnya apa? Habis enak sih, kan gitu jadi. Ya jawaban orang gila, pertanyaan orang gila kita jawab gila-gila aja sekalian. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Secara hukum sama di hadapan Allah, secara kehormatan sama di hadapan Allah, secara kemuliaan pun demikian sama di hadapan Allah. Tapi tetap ada perbedaan-perbedaannya, betul nggak? Beda nggak baut sama skrup? Hah? Kalau ada yang bilang sama, sinting nggak itu? Baut sama dengan skrup? Tidak. Coba bapak-bapak, saya mau ingetin. Istri-istri itu butuh 4 suami sebetulnya. Memangnya laki-laki doang yang butuh 4 istri? Percaya gak istri butuh 4 suami? Ibu-ibu percaya gak? Pasti bingung, nanti saya jelasin pasti ibu-ibu setuju. Istri butuh suami pertama, suami yang untuk dicintai. Jadi istri itu butuh istri pertama, suami pertama. Suami pertama untuk dia mencintai si suaminya. Tapi banyak gak suami-suami yang udah gak dicintai lagi sama bininya? Hati-hati loh, kalau bini udah gak cintai sama laki, dia cari yang lain loh. Tapi dia gak ngomong-ngomong. Dua, istri butuh suami yang mencintai dia, mencintai si istri. Yang ketiga, istri butuh suami yang menjadi pelindungnya. Betul bu? Bu, betul nggak? Itu suami ketiga. Suami keempat ibu-ibu adalah perempuan butuh imam yang membimbingnya, yang mengayominya, yang menggandeng tangannya ke surga. Nah, itu harus empat itu pada satu laki-laki, yaitu suaminya sendiri. Ini supaya paham perempuan tuh kayak begitu. Dan ada perbedaan-perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa sebagaimana Indonesia ini, supaya lita'arofu, supaya kalian saling kenal. Masing-masing punya budaya, masing-masing punya tradisi. Kita harus saling menghargai, jangan saling mencaci. Jelas ya? Ada gak ibu-ibu yang ngomong gini? Pokoknya gue gak rela kalau sampai lu kawin sama suku X. Ada gak kayak gitu marahnya? Dia harus minta maaf kepada semua suku itu, seluruh dunia, dimanapun terpencar, sampai di akhirat sana nanti. Gak boleh memojokkan suku bangsa, suku-suku lain. Inna akramakum indallahi atqakum. yang paling Bhinneka Tunggal Ika diantara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah? Nah, di bulan Ramadan ini kelihatan nih, orang bertakwanya adalah orang-orang yang berani meninggalkan yang dihalalkan karena takut terperosok kepada yang diharamkan. Contoh, jangan banyak-banyak baca WhatsApp kalau lagi puasa. Halal sih awalnya, tapi ujung-ujungnya baca hoax, baca fitnah, di broadcast pula, udah tahu ini lucu-lucuan yang gak lucu, disebar pula, akhirnya menyebarlah fitnah. Batal gak pahala puasanya? Batal. Jadi orang yang bertakwa itu di medsos bahasanya pun harus pakai bahasa yang santun. Jangan mentang-mentang HP lu ngomong suka-suka, kena deh undang-undang ITE. Umat Islam harus punya akhlakul karimah, bahkan bertakwa ketika menggunakan HP, bertakwa ketika menulis di WhatsApp, bertakwa ketika mengirim broadcast, bertakwa ketika melihat gambar. Hati-hati, ini di bulan Ramadan, jangan menyebarkan fitnah. Walaupun itu menyenangkan hati karena terkait dengan musuh, mampus lo gitu, nggak boleh. Ya, tapi kadang-kadang kita ngirim nggak kayak gitu-gitu. Nah, yo ngaku, suka ngirim fitnah-fitnah tentang musuh kita nggak? Hah? Ngaku. Jadi apa bedanya kita sama dia? Kalau dia suka fitnah kita, kemudian kita juga menyebarkan fitnah tentang dia. Idfa billati hiya ahsan. Begini nih cara Nabi. Lihat, cara Nabi itu beda sama kita. Nabi itu kalau dirinya, harga dirinya yang diinjak-injak, marah gak? Enggak. Tapi kalau yang dihina Tuhannya, Al-Qur'annya, agamanya, marah gak? Kalau kita, marahan mana? Agama yang diinjak-injak atau harga diri kita yang diinjak, marahan mana? Gak yakin gue. Pasti harga dirinya dulu kan. Giliran agama yang diinjak-injak, bijaksana banget, toleransi banget gitu. Ini terbulat. Ya terbalik. Nabi Muhammad ini mau pergi sholat, dilempar makanan busuk sama Yahudi. Plap. Alhamdulillah, la kulihal, bau deh baju gue. Balik lagi Nabi beresin. Enggak perlu damprat-damprat. Udah? Balik lagi, dilempar. Karena tahu bakal dilempar, enggak kena. Besoknya mungkin Nabi sibuk berzikir, dilempar, tak kena lagi. Kirain gak ngelempar tuh orang. Balik lagi. Berhari-hari, berbulan-bulan, karena dirinya yang dihinakan, gak marah. Sama kayak Buya Hamka, mantan ketua umum Muhammadiyah itu. Dipenjarakan oleh Soekarno. Difitnah keji oleh M. Yamin, Muhammad Yamin. Tetapi Buya Hamka ia membalas dengan kebaikan. Ujung-ujungnya Soekarno minta, kalau meninggal dia minta disolatkan oleh Buya. Kalau Bapak jadi Buya Hamka, solatin apa jangan? Di penjara stres loh. Solatin apa jangan? Hah? Baik. Kalau Buya Hamka nyolatin, tapi itu etika pemimpin, ya. Sampai akhirnya karena bolak-balik Rasul dilemparin terus. Satu hari nggak dilemparin, jadi kangen dilemparin. Kemana nih orang? Bolak-balik. Informasi saya lewat, kok nggak keluar-keluar juga. Pulang. saya Muhammad lewat depan rumah bro, gitu kira-kira. Kok gak ada yang lemparin nih? Tanya-tanya ternyata sedang sakit. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Syukur lo gitu. Rasul bawa makanan yang terbaik, dikasih makan, diobatin, akhirnya masuk Islam tuh orang. Ada lagi pekerjaan Rasul. Ini contoh orang bertakwa ya. Orang bertakwa. Ada orang buta, pengemis. Setiap hari duduk di satu tempat mengemis, kerjanya cuma damprat Nabi Muhammad SAW. Kurang ajar. Tukang sihir. Orang gila. Kalau ada di sini, gua semprot ke Muhammad. Setiap pagi Nabi SAW membawa kurma yang terbaik, suapin sarapan pagi dia dengan lembut, tanpa bicara. Kadang kalau kurmanya itu agak keras, dilembutin dulu dikit supaya si kakek ini gak kesulitan makan kurma. Berlalulah berbulan-bulan, meninggallah Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar yang bijaksana ini tanya sama Aisyah, putrinya yang menjadi istri Nabi SAW, apakah ada pekerjaan dari Rasulullah, kebiasaan baiknya yang sekarang tidak ada yang melanjutkannya, aku ingin sekali meneruskannya. Ada, kata Aisyah. Rasulullah no, tiap hari ngasih makan kakek pengemis itu tiap hari. Abu Bakar sehari sabar, dua hari sabar, gitu. Lama-lama dijijilin juga mulut si kakek tuh. Kayaknya kamu bukan yang orang yang biasa ngasih makan saya tiap hari. Kamu galak, kamu keras, kamu kasar. Siapa kamu? Di mana orang itu? Orang itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia sudah meninggal dunia. Pengemis itu pun akhirnya menangis dan bertobat dan memilih beragama dengan agama Muhammad Sallallahu Alaihi. Siap berakhlakul karimah? Takbir. Nah, ini baru keren. Makanya umat Islam setelah kenal sejarah, kemudian kenal kemerdekaan, bagaimana etika-etika berakhlakul karimah, saya kira tugas saya sudah selesai di atas mimbar ini. Tapi kalau agamanya yang dihina, Qur'annya yang dihina, Allah yang dihina, Al-Qur'an imam kami. Terus Al-Qur'an petunjuk kami, Al-Qur'an satukan kami. Cukup. Itu bukan lagu kebangsaan. Jadi ini lagu persatuan kita, dipersatukan dengan Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan kita semua menjaga keutuhan NKRI dan umat Islam pasti siap menjadi yang terdepan membela NKRI. Setuju? Takbir. Dan umat Islam pasti siap untuk berjuang mengusir penjajah kalau ada yang ingin menjajah kedaulatan Indonesia. Setuju? Takbir. Sudah. Saya kira ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua salah dan salah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.